Itu pengalang-alai aku ya mas, ya. Saingan sama aku ya bulu matanya. Teman kedua kali ini langsung saja. Bareng-bareng Adela. Ada mas Bulani. Yang bisa ini boleh sama-sama semuanya yuk. Muskurani ki wajah tumuhan gunggunani ki wajah tumuhan jia jainan jainan jainan Terima kasih, aplaus tepuk tangannya semuanya.